نعم في معهد الإمام. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، masih dalam bab yang menjelaskan tentang al-mahabbah. Telah kita sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah menyebutkan bahwa ada tiga golongan ataupun tiga karakter, ya, yang apabila ada pada seorang maka dia akan mendapati pada dirinya halawatul iman, manis demikian pula lezatnya iman, yaitu hadis Anas, bukan hadis Abu Hurairah, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi menyebutkan salatun man kunna fihi wajala bihin halawat al-iman. Ada tiga perkara yang mana bila ada pada seorang maka dia akan mendapati manisan iman. Yang kemudian Rasulullah menyebutkan tiga perkara tersebut, ayakun Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu seorang mencintai orang lain tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di atas sebab adanya kasih sayang dan pula kecintaan di antara sesama manusia adalah cinta karena dunia, cinta karena kerabatan, ataupun cinta karena pertemanan, cinta karena statusnya sebagai istri, cinta kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, cinta kepada orang yang ya, membantu dirinya, atau sebab-sebab yang lain. Dan kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa apabila seorang mencintai orang lain, ya, kemudian yang melandasi, yang memberikan motivasi untuk dia loyal, cinta kepada orang tersebut adalah lidah, karena Allah, karena kesolehannya, ya, karena kebaikannya, ya, demikian pula karena ketaatannya, karena akidah yang lurus, demikian pula istiqomah di atas iman yang sahih, ya, punya akhlak yang mulia, ya, maka seperti ini menjadi sebab dia mendapatkan dan merasakan manis serta lezatnya iman. Ya, oleh karena itu, ya, ketika seorang awalnya dikenal baik, ya, di atas manhaj demikian pula akidah yang sahih, ya, demikian pula akhlak yang secara zahir, ya, baik, maka dia pun akrab dengannya. Karena dia paham bahwa yang melandas, ya, dia senang, cinta, bahkan belajar di setiap bulan adalah karena itu. Bukan karena satu suku, bukan karena masih ada hubungan kerabatan, bukan karena masih satu nasab keturunan, ataupun karena iming-iming dunia, atau karena jabatan yang dijanjikan, ataupun dunia, ya sama sekali tidak. Sehingga ketika terjadi perubahan, ya dari itu semuanya, maka ditinggalkan. Ya, dan meninggalkannya pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terjadi perubahan pada akhlaknya, terjadi pergeseran pada manhajnya, ya, terjadi perubahan pada pergaulannya, pada akidahnya, pada loyalitasnya, pada rujukannya, ya, yang jelas pada masalah agamanya. Ya, dan yang seperti ini kita rasakan. Ya, di masa-masa fitnah seperti ini, ya, sebagian menyangka bahwa si fulan ya keluar dari mahar karena ada arahan. Ya, dari si fulan, bahkan santri-santrinya pun kabur, ya, istilah dia. Ya, dari mahar karena ada arahan, karena ada komando, ada perintah. Kita katakan betul ada arahan. Ya, betul ada komando. Betul ada perintah. Perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, untuk loyal, berteman, mengambil istifadah, belajar ya, dari orang-orang yang baik akhlak. Ya, yang lurus manhajnya, demikian pula pertemanannya dengan orang yang baik. Sehingga jangan heran kalau Anda ditinggalkan. Demikian pula para fanatikusnya, jangan kaget dan merasa sakit hati ketika ya ustadznya ditinggalkan atau dikabul dengan bahasa kalian. Ya, karena memang syariat membimbing kita untuk selektif dalam berteman, terlebih dalam belajar, nggak boleh sembarangan. Karena akhlak demikian pula manhaj ini termasuk prinsip agama. Ya, manakala diremehkan kemudian dikesampingkan, yang penting kan akidahnya salaf. Ya, akidahnya lurus. Ya, meskipun akhlaknya ada kekurangan, masih kita kan ada kekurangan. Ya. Nah, kalau dulu kan sebagian para perawi kan dikenal akhlaknya buruk. Namun toh tetap dikatakan hafidz, muhaddits, pakar hadis. Nah, itu dulu, Pak. Ya, kok Anda menyamakan ya berani itulah, ropedi lah. Ya. Kemudian menyaksikan seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim, Al-Akmas, dan yang lainnya. Para muhadzidin, ya, itu berbeda. Ya, oleh karena itu masih saja para ulama, ya, dari dahulu sampai sekarang, ketika menjelaskan tentang masalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, maka mereka pun tidaklah melupakan pembahasan tentang masalah manhaj, demikian pula akidah, ya, dan tidak lupa pula asal akhlak. Yang kemudian ternyata ketika pertemanan akhlak yang sudah mulai rusak, yang menyeret kepada manhaj secara hakiki, loyalitas, demikian pula ya referensi yang dulunya bersama dengan ulama kibar mengeluluhkan ya Syekh Rabi, Syekh Ubaid dan yang lainnya yang bersama keduanya, ya kemudian sekarang setelah fitnah ini goyah dan berubah. Allah musta'an. Ya, ini termasuk kesehatan iman. Manakala seorang berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkumpul, istifadah, bahkan ta'awun bersama, syarakah dalam pendidikan dan dakwah karena Allah. Ya, bukan karena dunia. Nah, ada pun karena dunia ya, yang dirasakan kepahitan. Karena jiwa manusia tidak akan pernah puas dengan yang namanya harta, dengan yang namanya kedudukan, jabatan, popularitas, tidak akan puas. Sebanyak apapun harta seorang, kurang. Setinggi apapun jabatan seorang, akan kurang. Dan setenar apapun nama seorang, akan kurang. tidaklah yang bisa memenuhi semuanya, ya, mengenyangkan ambisinya dan nafsunya kecuali tanah. Kecuali kematian. Oleh karena itu, ini perintah di dalam syariat untuk kita seleksi. Disebutkan di dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'mina wa la ta'kul ta'amaka illa taqi wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Bahwa janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Iman di sini mencakup keyakinan lurus akidahnya, demikian pula istiqomah manhajnya, demikian pula akhlaknya mulia. Ya, karena itu masuk ke iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada Al-Quran, iman kepada para malaikat. Ya, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Kemudian janganlah yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaannya, yang dia akan manfaatkan makanan yang kita hidangkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insyaAllah dengan itu pun, ya, kita mendapatkan, ya, imbas kebaikan. Yang menjadi sebab dia kuat, menjadi sebab dia senang, menjadi sebab dia berangkat ke masjid. Ya, karena makanan kita hidangkan. Alhamdulillah. Barakah. Ya. Nah, kemudian, ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, kata Nabi ada surat wassalam, karakter yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yaitu membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah azza wajalla menyelamatkan dari kekufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api. Ya, yang ini menunjukkan kebencian yang sangat, ya, terhadap kekafiran. Dan demikianlah kondisi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, sebagian mereka dahulu, ya, berada di barisan kaum musyrikin yang kemudian Allah berikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Yang kemudian semakin kuat, ya, Islam dan semakin mantap imannya, semakin kokoh, ya, yang kemudian dia sangat membenci, ya, dengan yang namanya kesyirikan dan pula kekafiran, bahkan rela mati, ya, untuk membela dan mempertahankan iman, ya, seperti yang dialami oleh sebagian para sahabat secara langsung di awal-awal Islam, ya, keluarga Amr bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana Yasir, ya, dibunuh, ya, di hadapan Ammar, ya, putranya, secara keji tokoh-tokoh dan gembong-gembong musyrikin Quraisy. Demikian pula ibunya Sumayyah. Apa sih yang mereka cari? Ya, dunia, harta, kedudukan, posisi, ketenaran. Tidak mungkin bisa seperti itu. Ya, namun yang mereka pertahankan hanyalah iman. Ya, dan pernyataan dan kepastian bahwa Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai ilahnya, demikian pula Muhammad sebagai Rasulnya, ada di sholat. Demikian pula Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an yang disiksa, ya, dengan kejam oleh para tokoh-tokoh musyrikin demi mempertahankan kalimat tauhid ahad ahad ahad. Ini satu kalimat yang hanya beliau ucapkan manakala beliau disiksa, ya, di bawah terik matahari di atas, ya, tumpukan batu-batu besar yang ditimpakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kelezatan demikian pula manisnya iman akan diraih ya, ketika seorang mewujudkan tiga perkara tersebut. Yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai selain keduanya, demikian pula yang kedua ya, mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah membenci pada kekufuran. Kemudian faedah yang lain juga di dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang beriman akan merasakan lezatnya iman. Ya, karena di sini Nabi sebutkan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila ada pada seorang, dia akan mendapati kelezatan iman, manisnya iman. Menunjukkan bahwa tidak semua orang yang beriman ya, terkumpul padanya tiga karakter ini. Yang tentunya masing-masing berbeda dengan tingkat keimanan. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah wajibnya untuk mendahulukan hak Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Ya. Dan juga faedah yang berikutnya bahwa cinta karena Allah ini termasuk di antara tanda keimanan. Ya, dia cinta kepada seorang, ya, dia akrab dengan seorang karena Allah. Ya, karena kesolehannya, karena kebaikannya, karena akidahnya, karena manhajnya, ini termasuk tanda iman. Kemudian yang juga wajibnya untuk membenci kekafiran ya, ataupun kekufuran. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama dari Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, "Idza ra'aytu an-nasrani ughmidu 'ayni karahat an ara bi 'ayni aduwwallah." Apabila aku melihat seorang Nasrani, maka aku pejamkan kedua mataku. Karena aku membenci untuk aku melihat dengan kedua mataku orang dari kalangan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu. Enggak suka dengan orang-orang memusuhi Allah. Orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang menunjukkan al-wala wal-bara yang sempurna, ya santan terlihat pun tidak suci. Nah, terlebih kepada orang yang membenci Islam, membenci orang-orang saleh, maka ketika hak ini telah menjadi prinsip dalam agama kita, maka termasuk kesempurnaan iman ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Sehingga termasuk prinsip ahlu sunnah adalah ya, membenci terhadap bid'ah, demikian itu ahlu bid'ah sebagaimana membenci terhadap kekufuran, syirikan, demikian pula pelakunya, demikian pula membenci orang-orang yang mendapatkan rekomendasi oleh Allah dan Rasulnya sebagai rujukan umat, ini para ulama yang dikenal lurus akidahnya, demikian ulama aslinya. Nah, maka seperti ini bukan suatu hal yang berlebihan atau menunjukkan sikap yang salah. Ya, namun ini termasuk bagian dari agama. Ya, kita membenci fulan karena ternyata dia membenci alim fulan yang dikenal istiqomah. Ya, bukan karena kita mengkhususkan alim tersebut, sama sekali tidak. Ya, namun karena kita melihat secara zahir. Ya, wala nuzakki ala Allahi ahada. Allah hasibu. Ya, Allah yang lebih tahu tentang isi hatinya, namun secara zahir alim tersebut baik membimbing umat dan tidak bosan-bosannya untuk memberikan solusi jalan keluar yang terbaik berdasarkan istinbat dari Al-Quran dan kitab sunnah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini sampai kepada beliau, ya, tidak sampai kepada Nabi. Man ahabba fillahi wa abghadha fillah wa wala fillah wa 'ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Wa la yajid 'abdun dha'ma al-iman wa in kasara salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik. Faqad sarat 'amatu mu'akhati an-nasi 'ala amri dunya. وَذَلْكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, barang siapa yang ya, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, bersikap loyal karena Allah dan memusuhi karena Allah, maka dengan itu dia akan mendapatkan wilayah Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau, walan yajida 'abdun ta'mal iman, dan tidaklah seorang hamba mendapatkan kelezatan iman pun ya, banyak salatnya dan puasanya sampai dia seperti itu. Sampai dia bersifat ya, sifat tadi, cinta mencintai karena Allah, loyal dan memusuhi seorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kata beliau, ya, dan sungguh kebanyakan dari keadaan manusia, persaudaraan mereka dibangun di atas perkara dunia. Ya, padahal hendikat itu tidaklah memberikan manfaat sedikit pun ya, kepada pelakunya. Sudah, Ustaz? Dikit lagi, Ustaz. Dikit lagi. Rawi Ibn Jarir At-Tadhari rahimahullahu ta'ala. Asal yang dilihat dari Ibn Jarir At-Tadhari dalam tafsirnya. Demikian pula Ibn Barak dalam Az-Zuhd, dan Tabrani dalam Al-Kabir. Al-Hasil, beliau menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari karakter Ahlul Iman, yaitu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di sini, ya, pada balasan yang Allah berikan, adalah mendapat wilayatullah atau walayatullah, pertolongan dari Allah atau kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kepemimpinan ya, kekuasaan dari Allah Azza wa Jal, jadi menjadi terhormat di sisi Allah Azza wa Jal, jadi mulia ya, dengan amalnya tadi, itu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam akar ini, di antara hal yang kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wali-wali Ya. Oleh karena itu, di antara manusia ada yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan surat Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang beriman. Itu pelindung, penolong. Ya. Sebutkan surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Siapakah wali-wali Allah itu? Yaitu orang yang cinta. Ya, dengan syariat Allah. Yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menolong, menjaganya, mempelajarinya. Ya, demikian pula menjalankannya. Menjalankan apa yang diperintahkan dan tidak melanggar para melanggar Allah Azza wa Jalla. Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surah Yunus 63. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak merasakan rasa takut. Demikian pula kesedihan. Ya, dan mereka itu wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya." Barang siapa yang beriman dan bertakwa, kana lillahi waliya. Karena maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dialah orang yang mendapatkan pertolongan, bantuan, ya, dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah termasuk orang yang juga menolong agama Allah, menjalankan agama Allah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita mendapatkan satu faedah bahwa walayah, ya, ini ada dua. Ada yang berasal dari Allah diberikan kepada hambanya. Ada yang ya, dari hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun yang pertama, ya, maka hamba ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menjalankan syariatnya, mempelajarinya. Ya, adapun wilayah, walayah dari Allah kepada hambanya, yaitu Allah menolongnya, Allah membantunya, ya, Allah menguatkannya ketika dia mendapatkan problem dan masalah. Dan kemudian jelaskan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah 166, wa taqatta'at bihimul asbab, dan pada hari kiamat akan terputus seluruh al-asbab, seluruh sebab-sebab. Kata Abdullah bin Abbas yaitu al-mawaddah, yaitu ya, kasih sayang ataupun persahabatan pada hari kiamat akan terputus semuanya kecuali pertemanan yang dibangun di atas iman. Dalam surat Az-Zukhruf 67 Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin, bahwa persaudaraan ya, pertemanan pada hari kiamat itu berubah menjadi permusuhan. Ya, pertemanan sebagian mereka dengan sebagian yang lain pada hari kiamat akan menjadi permusuhan illal muttaqin. Kecuali orang-orang bertakwa yang membangun persaudaraannya, yang membangun pertemanan di atas ketakwaan, di atas iman, di atas ketaatan. yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia. Ini keutamaan orang-orang yang cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita kepada golongan kelompok orang-orang yang cinta dan benci karena Allah. Dan demikian alhamdulillah selesai dari bab ini. Dan berikutnya insyaAllah kita masuk pada bab yang baru. Lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanahu wa Ta'ala. والله تعالى على وعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته